Orangnya orang bangsa Bugis, satu daripada rumpun Melayu. Apa yang berlaku di sana macam yang berlaku lepas-lepas lah. Faham tak gini? Iaitu gini. Allah ni menurunkan musibah. Musibah ni sikit pun musibah. Makna musibah ma'asabal mu'min. Perkara yang menyusahkan orang mukmin sekalipun sedikit. Nabi kata sampai terkena duri saja, selumbur. Enggak ada kena dikira musibah. Sunat kita kata inna lillah. Faham? Maka bila besar musibah itu kita terjemahkan dengan bencana alam. Faham? Okey, bencana alam ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kebetulan itu sains. Sains mengatakan alam ini kebetulan. Neh, pelanggaran antara asid-asid, atom, besi, hidrogen, oksigen, oksigen habis. Instagram monogram belanggu habis. Faham tak lagi? Mu hatuk aku, aku hatuk mu. Kebetulan jadi alam yang begini indah. Itu tak masuk akal. Mana boleh kebetulan? Ataupun dia kata letupan yang sangat kuat hancur lebur habis jadi bumi yang begini indah. Itu pun tak masuk akal. Letupan ni bukan mencantik, menghudur. Yang betulnya Allah menjadi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Jadi bukan kebetulan. Allah menjadi. Bila Allah ni khalaqas samawati wal ard, Allah yang menjadi alam, maka dia yang menjadikan bala bencana ini. Cuma bila benda yang tidak baik ini kalau di segi nama umumnya sebagai bala, maka ujian. Kalau kata orang beriman namanya ujian. Kalau atas musuh-musuh Allah namanya azab. Faham tak gini? Dalam kes bencana alam, Allah jadikan sampai ribu-ribu mati, ribu-ribu hangus, ribu-ribu tenggelam dalam bumi, sama ada namanya gempa bumi, sama ada namanya tsunami, sama ada yang ribut taupan dan sebagainya, banjir-banjir besar. Nah, semuanya ini bersyarat. Syaratnya mestilah berlaku maksiat secara luas. Kalau maksiat tidak meluas, tidak Tuhan jadikan bencana. Itu semua itu sahih dalam hadis. Bencana besar mesti syaratnya di dua syarat. Pertama, maksiat itu sudah luas, sudah meratai. Syarat kedua, orang-orang beriman diam, tidak mencegah. Kalau orang beriman yang mencegah ramai-ramai, tidak turun bala. Dia mesti berlaku secara ramai, sebagian besar rakyat buat maksiat. Dan syarat kedua, kita tidak tegur. Faham tak? Barulah jadi bencana alam. Kalau bor dua orang buat maksiat belah rumah kita, tak turun bencana alam. Bor hujung kapun tu ada seorang, belakang bulan ada seorang, tak turun. Dia kena banyak dulu. Dalam hadis kata iza zaharatil munkar. Bila telah terang-terangan mungkar. Nampak? Itu syarat. Mesti terang-terangan. Syarat yang kedua, wahum qadiruna ala ayyumkiruh palam yungkiruh. Mereka orang yang baik-baik mampu untuk mencegah tapi tidak mencegah. Iza fa'alu zalika azzaballahu amah wal khasah. Bila dah sudah kita yang baik-baik tidak cegah, sedangkan kemaksiatan sudah ada seluruh negara, faham lagi? Maka azzaballah amah wal khasah. Allah akan membinasakan, yakni menjadikan bencana macam tsunami, menyebabkan amah dan khasah. Orang khasah memang kena dah, orang pelaku maksiat. Amah orang awam kena juga. Tok Imam, Tok Bilal mati juga. Faham tak lagi? Jadi bukan kebetulan. Dekut mana mari pula sebab tak tadi khabar dah. Iza zaharatil fasad fi riwayatil iza zaharatil munkar. Bila telah zahir munkar. Nampak? Apa makna munkar? Ma haruma bi ijma'in. Perkara yang haram dengan ijma'. Faham? Patutlah sebab tangan manusia, sebab dosa manusia. Tangan kita. Daripada mana? Daripada sebab jahat kita sendiri. Allah kata ke mana? Wama asabaka min sayiatin famin nafsi. Apa yang menimpa kamu yang tak molek, termasuk tsunami, mati ramai lagu ni. Semua ni min nafsi. Maka sebenarnya min nafsi, min sababiyah. Kalau ngaji tafsir, faham? Sabak tangan kamu, sabak dosa tangan kamu, faham? Orang yang tak ngaji agama, kebetulan, faham? Kebetulan Indonesia buruk duduk bawah jalur gunung berapi, berlakulah. Jadi tak ada kuasa Allah di situ, faham? Jadi hati-hati. Lagi